بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه وفي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ووصلنا بفضل ربنا جل وعلا في كتاب الطهارة إلى باب إزالة النجاسة وبيانها. فمن حفظ الحديث الماضي بارك الله فيكم وأحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. Kita masih berada pada pelajaran kita pembahasan fikih, di mana kita telah mempelajari sebagian dari bulughul maram min adlatil ahkam yang dituliskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada pembahasan bab izalatin najasati wa bayaniha, menyingkirkan jenazah taib, menyingkirkan najasah dan juga penjelasannya. Qawlu Anas radhiyallahu taala anhu أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. ما معنى مكان الشعب فاتخذ مكان الشعب؟ ما هو الشعب هاهنا؟ الشعب أي المحل الذي انشق وانصدع، هذا الشعب. فاتخذ مكانه سلسلة من فضة ليلتئم ويجتمع، ويمكن استعمال القدح بعد إذن. Perkataan Anas ibn Malik rahimahullahu taala, anna qadah an-nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Sesungguhnya bejana Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam terbelah, yaitu patah. Fattakhadha makana sya'b, apa yang dimaksud dengan makana sya'b? Syekh hafizahullahu taala menjelaskan bahwa makana sya'b yaitu tempat retaknya atau patahnya bejana tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam pun mengambil silsilatan min fiddah, terbuat satu rantai yang terbuat dari perak, kemudian menjahitnya dengan perak tersebut agar bejana tersebut masih bisa layak untuk dipergunakan. Makana sya'b yaitu retakan bekas patah dari bejana tersebut. السؤال الذي يليه، ما سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب، باب الآنية؟ ما سبب إيراده لحديث أنس في باب الآنية؟ Pertanyaan berikutnya, mengapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sengaja meriwayatkan hadis atau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam bab ini, bab aniyah, tentang bejana? Apa sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab tersebut? النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والأكل في صحافهما الذهب والفضة، هذا لا يشمل ما كان مضببا من آنية أو صحاف بشيء من الفضة. ذلك النهي لا يشمل التطبيب للآنية والصحاف ما دام التطبيب بشرطه. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله sengaja menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa taala anhu untuk menjelaskan bahwa itu pada hadis yang pertama dalam bab tersebut adanya larangan untuk makan dan juga minum dari bejana yang terbuat dari emas dan juga perak. Maka beliau rahimahullahu taala sengaja menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk menjelaskan bahwa larangan tersebut tidaklah masuk pada bejana-bejana yang dalamnya terdapat sedikit dari emas ataupun perak, baik untuk memperbaiki sebagaimana dalam kisah yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, selagi perbaikan tersebut yang menggunakan emas ataupun perak tersebut memenuhi dua syaratnya. As-su'al alladhi yalihi barakallahu fikum, hal yajuz mu'alajatu al-khamr hatta tuttakhadh khallan? Pertanyaan berikutnya, bolehkah untuk kita memproses minuman keras agar menjadi cuka kemudian kita mengkonsumsinya? Al-jawab la yajuz, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam qala liman ista'adzana fi dhalik la la taf'al hadha fa in hadha la yajuz. Jawabannya adalah tidak boleh, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah ditanya tentang perkara tersebut, atuttakhadha khallan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la, yaitu tidak boleh. As-su'al alladhi yalihi barakallahu fikum, ma hukmu akil al-hamir al-ahliyah, hal huwa jaizun? Pertanyaan berikutnya, apakah hukum memakan keledai, apakah hukumnya boleh? Al-jawab ahliyah. Al-jawab al-hamir al-ahliyah la yajuzu akluha. Jawabannya adalah keledai, itu keledai yang jinak, tidak boleh untuk dimakan. Fahal yajuzu aklu al-hamir al-wahshiyah al-mutawahishah? Apakah boleh makan keledai yang liar, zebra hakan? Al-jawab na'am yajuz. Awalan li'anna al-asla fi dhalika al-ibaha, thaniyan hadha al-hadith alladhi nassa ala tahrim al-ahliyah fihi isyara bitakhsis al-ahliyah bit-tahrim, fihi isyara barakallahu fikum ila anna ghayra al-ahliyah baqiyatun al-asl wa huwa al-ibaha. Jawabannya boleh memakan keledai yang liar. Pertama, dikarenakan hukum asalnya bahwa segala sesuatu itu hukum asalnya boleh untuk dimakan. Kemudian dalil ini, dalil yang diriwayatkan oleh Imam atau yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adanya tansis bahwa adanya nas pengkhususan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamir ahliyah, keledai yang jinak, menunjukkan bahwa selain daripada perkara tersebut boleh untuk dimakan. Tayyib barakallahu fikum, qabla ad-dukhul fi al-hadith ath-thalith min bab izalati an-najasati wa bayanha, huna fa'idatun min kitab subul as-salam lil-imam as-sanani rahmatullahi ta'ala alayhi syarh bulugh al-maram. Qala wa dhakara al-musannifu hadhain hadithain fi bab an-najasat, ayu hadithain? حديث أنس ثم الحديث الذي بعده أيضا عن أنس حديث تحريم اتخاذ الخمر خلا والحديث الثاني وهو تحريم أكل الحمير الأهلية. قال ذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس من لازمه التنجيس. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk pada hadis yang ketiga pada bab ini, kita akan sebutkan satu faedah yang disebutkan oleh Imam As-Sanani rahimahullahu taala dalam kitabnya Subulus Salam. Beliau menyebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dua hadis ini Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang pelarangan untuk menjadikan khamar, mengolah khamar menjadi cuka. Dan hadis yang kedua yaitu juga hadis Anas tentang larangan untuk memakan keledai yang liar. Beliau menyebutkan bahwa penulis yang jinak taib, keledai yang jinak, beliau menyebutkan bahwa penulis rahimahullah sengaja menyebutkan dua hadis ini untuk menyebutkan bahwa adanya larangan tersebut yaqtadhi tanjis. Hadha ala qaul sayati al ta'rib ala hadha qaul, bahwa hadis larangan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut mengharuskan bahwa apa yang terlarang tersebut adalah suatu perkara yang najis. ثم قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وهو أي ذلك القول أن التحريم لازمه التنجيس قال وهو قول الأكثر وفيه خلاف. ثم قال والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة, أن الأصل في الأشياء الطهارة, وأن التحريم لا يلزم منه النجاسة. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan ini adalah pendapat kebanyakan mayoritas para ulama, yaitu larangan tersebut mengharuskan tentang najisnya perkara yang dilarang itu. Akan tapi pendapat yang beliau kuatkan adalah tidak setiap perkara yang diharamkan itu adalah najis, dikarenakan hukum asal suatu perkara itu adalah di atas kesucian. Thumma qala fa'idha arafta hadha fatahrimul khamr wa tahrimul hamir al-ahliyah الذي دلت عليه النصوص أي الماضية لا يلزم منه نجاستها. Maka beliau rahimahullah pun berkata, apabila engkau mengetahui hal ini, itu bahwa hukum asal suatu perkara yang dilarang itu bukanlah berarti najis, maka engkau bisa mengetahui bahwa hukum larangan, dilarangnya khamar dan juga dilarangnya memakan keledai yang jinak, bukanlah berarti dia najis. قال وأما طب هذا تنبيه أيضا. أما قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان, فالمراد بذلك النجاسة المعنوية, النجاسة المعنوية كما قرره أهل العلم ورجحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. Beliau juga berkata tambih, peringatan berikutnya, suatu poin yang penting untuk diketahui, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajatanibuhu la'allakum tuflihun, sesungguhnya khamar, perjudian dan yang selainnya itu adalah rijsum min amali syaitan. Yang dimaksud sini bukan rijis najasa, akan tapi yang dimaksud adalah najasa ma'nawiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, najis di sini adalah najis معنوية. ما معنى نجاسة معنوية بارك الله فيكم؟ أي أنه لا يلزم من حصول شيء منها على الثوب أو على البدن, لا يلزم ولا يجب تطهير ذلك, لكن من الأفضل والأحسن أن ينظف وأن يطهر المحل, أن ينظف المحل لأنها مستخبثة وقذرة. أبا معنى نجاسة معنوية؟ Maksudnya apabila baju tertimpa dengan najis tersebut atau kulit tertimpa najis tersebut, maka tidak harus untuk kita membersihkannya, tidaklah harus untuk kita membersihkan bagian yang terkena najis tersebut, akan tapi yang afdol, yang lebih baik adalah untuk dia membersihkannya, dikarenakan itu adalah suatu perkara yang menjijikkan dan juga kotor. Al-azlam wal-ansab wal-asnam massuha la yujibu تطهير اليد من أثر المس, كذلك الخمر, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الحكم واحد. لماذا؟ لأنها نجسة, نجاسة معنوية. الأنصاب الأزلام والأصنام, برهالة sesajian yang disajikan bagi para berhala, dan juga naam, undian yang sama dengan itu, hanya sekedar untuk menyentuhnya tidak mengharuskan untuk kita membersihkan diri, yaitu menyentuhnya bukanlah mengharuskan kita, atau bukanlah menyentuhnya berarti kita najis dengan menyentuh barang tersebut, akan tapi itu hanya sekedar untuk taib kita bersihkan, dikarenakan dia bukan najis dzatiyah. Kadzalika barakallahu fikum قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. المشركون الكفار مسهم هذا لا يوجب غسل المحل وتطهيره وتنظيفه. لماذا؟ لأن النجاسة فيهم نجاسة معنوية، نجاسة اعتقادية، ليست نجاسة حسية كالبول والبراز. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najis. Sesungguhnya kaum musyrikin adalah najis. Bukan berarti begitu hanya sekedar menyentuh orang-orang kafir, menyentuh orang-orang musyrik, kita harus mensucikan diri dari mereka, akan tapi najasa yang ada pada diri mereka adalah najasa ma'nawiyah i'tiqadiyah, najis dari sisi i'tiqadnya, bukan najis hissiyah, bukan najis dari dzatiyah sebagaimana najisnya kotoran ataupun air kencing. Fattadha lana 'inda idzin barakallahu fikum anna an-najasata 'ala qismain. Al-qism al-awwal najasa dzatiyah. Najasa ذاتية حسية، بمعنى بارك الله فيكم إذا حصل شيء منها على البدن أو على الثوب وجب تطهيره وإزالة أثر النجاسة كالبول والبراز، هذه نجاسة حسية. والقسم الثاني نجاسة معنوية كنجاسة الأصنام والأزلام وأيضا الأوثان والخمر ونحوها مما نص الدليل على تنجيسه، ونجاسة المشرك والكافر كذلك، هذه كلها نجاسة معنوية. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa najasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama najasa ma'nawiyah. طيب. Yang pertama najasa dzatiyah hissiyah. Dzatiyah hissiyah seperti air kencing dan juga kotoran. Kotoran manusia dan sama dengan itu. Naam. Yang dimana kapan seseorang terkena maka wajib untuk dia membersihkannya. Ini najasa dzatiyah hissiyah. Dan di sana ada najasa ma'nawiyah, yaitu seperti asnam, berhala-berhala, patung-patung, sesembahan, semada, sesajian-sesajian, atau khamar, atau apa saja yang dinas oleh dalil bahwa dia adalah najis, akan tapi dia adalah najis, najis mada, najis hissiyah, ma'nawiyah seperti khamar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'an Amr ibn Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi Mina wa huwa 'ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu 'ala katifi. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بركات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال dari sahabat Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu berkata khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berkhutbah di Mina, wa huwa ala rahilatihi, sedangkan beliau berada di atas tunggangannya, walu'abuha yasilu ala katibi, dan air liur tunggangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam pun mengalir di atas pundakku. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahaha. Hadhal hadith min haythu daraja da'ifun la yathbutu an nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadith ini dari sisi derajatnya, kedudukannya adalah hadith yang da'if, tidak sabit dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa fihi Syahr ibn Hawshab wa huwa dha'ifun, wa kadzalika fihi An'anatu Qatada wa huwa mudallisun. Dalam sanad hadis ini terdapat Syahr bin Hawshab, sedangkan beliau adalah seorang yang lemah. Demikian juga di dalamnya terdapat Qatadah, tadlis Qatadah, sedangkan beliau adalah mu'an'an. Wa syahid al-musannif rahimahullahu ta'ala min irad hadzal hadis أن لعاب ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما هو طاهر. شاهد dari hadits ini yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala bahwa air liur binatang yang dimakan dagingnya tidaklah najis, akan tapi air liur yang dimakan dagingnya adalah suatu perkara yang tahir suci. Wa wajhu ad-dalalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma ra'a lu'ab ar-rahila yasqutu 'ala as-sahabi lam ya'murhu bit-tatahhuri wat-tanazzuhi min fadalla dhalika 'ala taharati lu'ab ar-rahila. Wajah sisi pendalilan beliau rahimahullahu taala bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam melihat bahwa air liur kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir tertetes pada diri seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memerintahkan sahabat tersebut untuk membersihkan diri dari air liur tersebut. Dan ini menunjukkan tentang bersihnya sucinya air liur binatang tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima anna al-hadith kama taqaddama annahu dhaifun fa'indana دليل آخر صحيح يدل على نفس المعنى وذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام البيهقي. Berdasarkan sebagaimana telah berlalu bahwa hadits ini adalah hadits yang lemah, akan tapi kita memiliki hadits yang lain semakna dengan hadits ini, yaitu hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu tabarak wa taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. قال وإني تحت ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناقة هي الراحلة لا يمسني لعابها اللعاب يمسه وأسمع النبي عليه الصلاة والسلام يلبي بالحج الشاهد ما تقدم ذكره من حديث الماضي. كتب عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وإني تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya saya berada di bawah onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan onta di sini adalah tunggangan yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamussuni lu'abuha asma'uhu yulabbi bil hajj, yang di mana air liur tunggangan tersebut menyentuhku, yaitu mengenai tubuhku. Wa asma'uhu yulabbi bil hajj, kemudian saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam bertalbiyah dengan melaksanakan dalam saat melaksanakan haji. Syahid dalam hadis tersebut apa yang telah berlalu pada pendalilan hadis yang sebelumnya. فيستفاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما طهارة لعاب الناقة والراحلة. فائدة yang bisa diambil dari hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu adalah sucinya air liur anta dan juga tunggangan binatang yang ditunggangi. فإذا قال قائل ولعاب البقر وهكذا الغنم هل هو طاهر أم ليس بطاهر؟ فالجواب طاهر بالإجماع بل جميع ما يؤكل لحمه من الحيوانات لعابه طاهر بالإجماع. Seandainya ada yang mengatakan bagaimana dengan air liur sapi, air liur kambing atau air liur binatang yang lainnya, apakah suci ataukah tidak? Jawabannya adalah suci dengan kesepakatan para ulama, bahkan seluruh binatang-binatang hewan yang boleh dimakan adalah air liurnya suci dengan ijma' kesepakatan para ulama. Lakin law qala qa'ilun barakallahu fikum falu'ab ma la yu'kal lahmuh ma hukmuhu lu'ab ma la yu'kal lahmuhu lu'ab al-hayawan alladhi la yu'kal lahmuhu ma hukmuhu al-jawab as-sahih min aqwali ahli al-'ilm anna hukmuhu tahirun aydan إلا لعاب الكلب فإنه نجس كما تقدم معنا في الدروس الماضية. Seandainya ada yang bertanya, seseorang berkata, bagaimana dengan air liur binatang yang tidak dimakan dagingnya? Apakah najis ataukah suci? Bagaimana dengan binatang yang binatang tersebut tidak dimakan dagingnya? Maka sahih, pendapat yang kuat dari pendapat ahlul ilmi, bahwa seluruh binatang yang tidak dimakan dagingnya juga adalah suci, kecuali air liur anjing, dan telah lalu pembahasannya pada pembahasan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaghsilu al-maniyya ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك ثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل إلى أثر الغسل أي محل البلل. ولمسلم لقد كنت أفرخه من ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفرخه بمعنى أدلكه وأحكه من ثوبه عليه الصلاة والسلام، أفرخه فركا فيصلي فيه. وفي رواية لقد كنت أحكه يابسا بظفر من ثوبه عليه الصلاة والسلام. Berkata rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaksilul maniyya, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mencuci air maninya. Thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawb, kemudian beliau sallallahu alaihi wa sallam pun keluar menuju untuk melaksanakan salat dengan menggunakan pakaian itu. Wa ana angduru ila atharil ghusli, sedangkan saya masih melihat bekas cucian air mani yang dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekas basah yang ada pada baju yang dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Muslim dalam riwayat Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan, sungguh saya telah mengorek-ngorek itu bekas mani yang ada dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Fayusalli fihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat menggunakan pakaian itu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbihi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya telah mengorek-ngorek bekas mani yang ada di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kering, bi dhufri, dengan menggunakan kukuku dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. ومعنى الحديث بارك الله فيكم أنها رضوان الله تعالى عليها كانت إذا رأت المنية رطبا في ثوبه عليه الصلاة والسلام غسلته، وإذا كان يابسا حتته وفركته رضوان الله تعالى عليها خدمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معنى حديث إني adalah Aisyah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha apabila melihat bekas mani yang ada pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam keadaan basah, beliau mencucinya. Adapun kalau mani tersebut telah kering, maka Aisyah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha menggorek-ngorek dan juga berusaha untuk membukanya dengan menggunakan kukunya sebagai bentuk pelayanannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. فهذا الحديث فيه فوائد بارك الله فيكم. من فوائد هذا الحديث أولا استحباب غسل المني إذا كان رطبا. dalam hadis ini terkandung banyak faedah. Di antara faedahnya adalah istihbab, dianjurkannya untuk mencuci air mani apabila mani tersebut masih dalam keadaan yang basah. وجواز الاكتفاء بفركه إذا كان يابسا, dan bolehnya hanya sekedar untuk mengoreknya apabila air mani tersebut telah kering. Al-faidatu tsaniya taharatu al-mani, maniyyi al-adami. Faedah yang kedua adalah sucinya air mani manusia. Wa dzalika lil-iqtisari 'ala farkihi wa hattihi lamma kana yabisan. Hal yang demikian itu diambil dari sisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hanya mencukupkan untuk mengoreknya saja dalam keadaan air tersebut sudah kering. Walau kana najisan lama uqtusira ala farkihi wa hattihi wa la wajaba ghaslul mahall min an-najasah. Seandainya air mani tersebut adalah najis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencukupkan untuk hanya sekedar mengorek kain atau bekas mani tersebut, akan tapi yang wajib adalah untuk mencucinya. Wa aidan min wajhin akhar huwa baqa'ul maniyyi 'ala thawbihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hatta yabusa. Hadha yadul 'ala anna al-maniyya laysa binajis. Demikian jadi dari segi pendalilan yang lain bahwa air mani tersebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam biarkan sampai air tersebut menjadi kering. Seandainya hal tersebut adalah najis, maka Nabi tidak akan mungkin membiarkan hal itu terjadi. Idh law kana najisan لما ترك في ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يبس، ولبادرت عائشة إلى إزالته وتنظيفه وتطهيره خشية هذه النجاسة واتقاء هذه النجاسة. Seandainya air mani tersebut najis, maka tentunya Nabi SAW tidak akan membiarkannya kering, dan Aisyah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha akan bersegera untuk membersihkan air tersebut sebelum keringnya. Dikhawatirkan air untuk mengkhawatirkan najis yang ada pada pada bagian tersebut. Wa ila taharati mani al-adami dhahaba jama'atun min as-sahaba wa huwa al-mashhur min madhhab al-imam Ahmad wa tarjih syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa kadzalika Ibn al-Qayyim wa rajjahahu syekh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Dan pendapat yang menyebutkan bahwa sucinya air mani manusia adalah pendapat yang telah diyakini oleh sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan ini juga adalah pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kemudian ditolong oleh muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan juga ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihim rahmatullah. Wa yustafadu min hadithi thalithan adam wujub at-tawaqqi min hadhihi al-fadalat al-madhkura التي ليست بنجسة وإنما هي بمنزلة المخاط. فائدة yang ketiga yang bisa diambil dan dipetik dari hadis ini adalah tidak perlunya untuk seseorang berhati-hati dari sisa-sisa ini, sisa-sisa dari air mani yang ada dari hubungan suami istri atau yang sama dengan itu. Bahkan di mana kedudukan air mani tersebut tidaklah jauh beda dengan nukhat, yaitu air lendir. يستفاد من حديث رابعا قيام المرأة بخدمة زوجها. Dari hadis ini juga kita mengambil faedah yang lain bahwa tentang pentingnya seorang wanita untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. وبحسب ما جرت به العادة. Yang dimana pelayanan yang diberikan oleh seorang wanita itu berdasarkan dan sesuai dengan adat yang berlaku. وذلك من حسن العشرة. Dan hal ini adalah dari bentuk baiknya kelenggangan suami istri. Tayyib barakallahu fikum. Khitaman li hadha al-hadith masalah hal mani ghair al-adami taqaddama ma'ana anna mani al-adami tahirun laysa binajis. Fa in qala qa'il fa mani ghair al-adami hal huwa najisun? Pembahasan berikutnya, bagaimana dengan mani dari selain manusia? Telah berlalu pembahasan bersama kita bahwa pembahasan air mani manusia itu adalah najis. Maka air mani manusia adalah suci. Bagaimana dengan air mani selain dari air mani manusia? Apakah najis ataukah dia suci? Al-jawab barakallahu fikum la dalil ala najasati syai'in min mani al-hayawanat. Jawabannya barakallahu fikum bahwa tiada satu hadis pun yang menyebutkan dan juga menjelaskan tentang najisnya air mani haiwan. Wa huwa madhhabu al-Hanabila wa wajhun 'inda asy-Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Hanafiyah dan juga satu sisi dari pendapat orang-orang Syafi'iyah. Al-Hanabila. Hanabila. Baik, ini adalah pendapat Hanabila dan juga satu wajah dari satu sisi dari pendapat Syafi'iyah. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل من بول الجارية المراد بالجارية البنت الصغيرة والتي أيضا لا زالت ترضع الجارية تطلق على عدة أشياء ومنها البنت الصغيرة وهو المراد ها هنا قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام والمراد بالغلام أيضا ها هنا الغلام الذي لا زال رضيعا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. Berkata rahimahullahu ta'ala wa an Abi Samh radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yugsalu min baulil jariyati air kencing putri anak wanita itu dicuci. Ini maksud dengan jariyah di sini adalah anak wanita yang masih kecil yang masih menyusui. Yang dimana lafaz jariyah dalam bahasa Arab mengandung makna yang banyak. Akan tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah anak wanita yang masih menyusui. Wa yurashu min baulil gulam. Adapun kencing anak lelaki itu cukup dipercikkan dengan air. Yang dimaksud dengan anak lelaki di sini adalah anak lelaki yang masih menyusui. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Al-hadithu min haythu ad-daraja hadithun sahihun wa qad jaa'a aydan binahwihi an Ali ibn Abi Talib wa an Ummi al-Fadl aydan Lubaba bint al-Harith 'inda al-Imam Ahmad wa jami'u hadhihi thalathat al-ahadith fi as-sahih al-musnad mimma laysa fi as-sahihayn syekhina al-alamah al-wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadith ini dari sisi derajat hukumnya adalah hadith yang sahih, dan juga telah datang dalam dari hadith yang lain dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarak wa ta'ala anha, demikian juga dari Ummul Harith Lubabah kan? Lubabah bintul Harith radhiyallahu anha, yang dimana seluruh ketiga hadith ini adalah hadith yang sahih, dan ketiga hadith tersebut telah tertera dalam as-sahihil musnad mimma laysa fis sahihain li Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. إذن تقدم معنا بارك الله فيكم في قوله ويرش من بول الغلام أن المراد بالغلام ها هنا من هو؟ الجواب الطفل الصغير الذي لا زال يرضع ولم يطعم. ما معنى ولم يطعم كما جاء في بعض الروايات؟ الجواب أي لم يصر غذاؤه من الطعام بل هو باق على الرضاع. Dalam hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurashu min baulil gulam, ini maksud dan dipercikkan dari kencing anak kecil itu cukup dipercikkan air. Ini maksud dengan gulam di sini adalah seorang anak lelaki yang masih minum air susu, masih menyusui, dan tidaklah mencukupkan dirinya dengan makanan yang lain, yaitu dia hanya mencukupkan dan merasa kenyang apabila dari air susu ibunya sendiri. Idzan hadzal hadits barakallahu fikum fihi anna al-jariyah idza hasala minha ay at-tiflatu as-saghira shay'un min al-bawl fayajibu ghaslu dhalika al-mahall, ghaslu dhalika ath-thawb wa tathhiru dhalika al-makan yajibu ghasluhu wa anna bawl al-jariyah ka bawlin al-kabir. Kalau begitu dari hadits ini kita bisa mengambil faedah bahwa air kencing dari seorang anak kecil yang wanita itu harus untuk dibersihkan, dicuci. Apabila air kencing tersebut menimpa satu pakaian, maka wajib untuk dibersihkan. Dan air kencing seorang wanita yang masih kecil sama derajatnya dengan air kencing seorang yang telah dewasa. Amma بالنسبة لبول الغلام فلا يجب غسله لا يجب بل يكتفى بنضحه وبرشه أو بغمره في الماء دون فركه ودون عصره لا يشترط هذا في بول الغلام. Adapun berkaitan dengan kencing seorang putra, anak laki-laki yang masih kecil yang masih menyusui, maka tidak wajib untuk mencucinya. Cukup hanya sekedar dipercikan air atau dicelupkan air, dan tidak perlu untuk diperas ataupun digosok-gosok. وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث أولا وجوب غسل المحل الذي وقع فيه شيء من بول الجارية. Dalam hadith ini barakallahu fikum terkandung dalamnya banyak faedah. Di antara faedah hadith tersebut adalah wajibnya untuk mencuci bagian yang tertimpa terkena air kencing seorang putri, seorang anak wanita. Wal amru bi ghaslihi yadullu ala najasatihi. Dan perintah untuk mencucinya ini dalil yang menjelaskan tentang najisnya kencing seorang anak wanita. Al faidatu tsaniyah wujubu rash al mahall min makanin wa thawb. Rash al mahall wa nadhuhu min bawli al ghulam. Faedah yang kedua adalah wajibnya untuk memercikkan air baik pada baju ataupun satu tempat yang tertimpa dengan kencing seorang anak lelaki yang masih menyusui. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إلى أن بول الغلام الذي لا زال رضيعا ليس بنجس. Dan berdasarkan hal ini, sebagian dari kalangan ahlul ilmi berpendapat bahwa kencing seorang anak lelaki yang masih menyusui tidaklah najis. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو نجاسة بول الغلام الرضيع إلا أنه خفف في تطهيره. Akan tapi pendapat yang benar dalam pendapat dari pendapat ahlul ilmi bahwa air kencing, air seni anak kecil lelaki yang masih menyusui adalah najis, akan tapi syariat ini memberikan keringanan untuk membersihkannya. Bima'na huwa najisun lakinnahu laysa kanajasati baul jariyah. Artinya air kencing, air seni dari anak yang masih menyusui tersebut juga najis, akan tapi najisnya tidak sama derajatnya dengan najis air seni seorang wanita atau seorang anak kecil yang wanita. Yustafadu aydan min hadith barakallahu fikum bayanu hikmati rabbil alamin subhanahu wa ta'ala haythu jaa al-amru bighasli bawli al-jariyah wa nadhi bawli al-ghulam hakadha jaa lihikmatin ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala. Dipetik dalam hadith ini juga suatu faedah tentang penjelasan luasnya hikmah, luar biasanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencuci bekas air seni seorang putri, seorang anak wanita, dan juga mencukupkan untuk sekedar memercikkan pada air seni dari seorang anak laki-laki yang masih menyusui. Demikianlah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم حكما من ذلك، فمنهم من قال من أجل أن الغلام، وهذا في الغالب أنه يتناقل بين الأيدي، فهذا يحب أن يأخذه وهذا يريد أن يشمه وأن يقبله وهكذا، بخلاف الجارية. Sebagian dari ahlul ilm menyebutkan hikmah, di antara hikmah mengapa hal itu disebutkan dalam hadis ini, dikarenakan kebanyakannya seorang putra, anak lelaki itu lebih sering untuk digendong dan ditimang-timang oleh orang, sehingga berpindah-pindah tempatnya. Ini suka menciumnya, ini suka mencumbunya, ini suka memeluknya, sehingga disebutkan hikmahnya agar untuk meringankan. Minhum aydan barakallahu fikum man dhakara faqal wadhalika anna al-ghulam idza bal intashara bawluhu tas'a mahallu bawlihi bikhilaf al-jariyah. Sebagian lagi menyebutkan hikmah mengapa hadis ini disebutkan demikian, dikarenakan seorang lelaki, yaitu anak lelaki, apabila dia kencing, kencingnya itu menyebar, ya, menyebar ke kiri ke kanan, berbeda dengan halnya dengan seorang anak yang wanita. Wa dzakaru barakallahu fikum umuran ukhra lakinna nu'min anna asy-syar'a hakim wa min ladun hakimin hamid wa hadza lihikmatin aradaha Allah subhanahu wa ta'ala hikmah 'azimah. نعم سواء ظهرت لنا أو لم تظهر نحن على يقين وإيمان أن هذا الحكمة عظيمة. Dan mereka masih menyebutkan banyak hikmah-hikmah yang lain. Akan tapi kita meyakini bahwa dalam hadis tersebut terdapat suatu hikmah dari sisi min ladun hakimin hamid, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di balik seluruh itu ada hikmahnya, baik itu kita ketahui hikmahnya ataupun tidak, maka kita meyakini bahwa seluruh perintah Allah terkandung di baliknya suatu hikmah. Fa idza qala qailun barakallahu fikum hal yushtarat fi rida'il ghulam an yakuna min thadi ummihi wa min labani ummihi. Apabila ada yang bertanya, apakah dipersyaratkan untuk seorang anak laki-laki tadi yang cukup dipercikan air seninya tadi, boleh untuk dipercikan apabila dia hanya masih menyusui dari susu ibunya sendiri? Al-jawab barakallahu fikum as-sahihu min aqwali ahli al-ilm annahu la yushtaratu an yakuna ar-ridha' min thadi ummi. فسواء كان من ثدي أمه أو من ثدي امرأة أخرى كخالته أو عمته أو من خلال هذه التي تسمى بالرضاعات أو نحو ذلك، فإن هذا كله ما دام رضيعا فإن هذا كله بارك الله فيكم نعم يتعلق به الحكم هاهنا يرش من بول الغلام. As-sahih, pendapat yang benar dari pendapat ahlul ilmi adalah tidak dipersyaratkan untuk anak lelaki tersebut harus hanya meminum dari air susu ibunya sendiri. Seandainya anak lelaki tersebut meminum dari air susu selain dari ibunya, seperti bibinya dari ayah ataupun dari ibunya, atau dari para wanita-wanita yang lain yang menyusui, yang memang mempersiapkan dirinya untuk dibayar atau yang sama dengan itu, memberikan susuan kepada anak orang lain, maka hukum tersebut masih syamil termasuk dalam pembahasan ini, wa yurashu min bawlil gulam, selagi dia hanya meminum dari air susu, baik itu air susu ibunya ataupun dari selain air susu ibunya. فإذا قال قائل فإذا كان الغلام أحيانا يرضع وأحيانا يطعم بمعنى يأكل، فهل يرش من بوله أم يغسل من بوله؟ Seandainya ada yang bertanya, kadangkalanya anak kecil tadi dia minum air susu, kemudian dia lepas, dia makan yang lain, kemudian dia minum lagi, apakah hukum ini masih berkait, masih bisa dilakukan, diperlakukan kepada anak yang seperti itu, yaitu cukup dipercikkan air seninya dengan air? Al-jawab alladhi yadhhar wallahu alam annahu yuhkamu bil ghalib. Fa idza kana ghalib ghidha'ihi min at-ta'am fayughsalu min bawlihi. Wa idza kana ghalib ghidha'ihi min ar-ridha' fa 'inda idzin yurashu min bawlihi wallahu alam. Yang rajih, wallahu alam, kata beliau, kita hukumi sesuai dengan mayoritas kenyangnya anak tersebut. Apabila anak tersebut lebih sering atau dia kenyang, merasa kenyang dan puas dengan minum air susu ibunya, maka cukup di yurash, dipercikan air. Adapun kalau air atau anak tersebut merasa puas dan lebih banyak makan dari selain dari air susu ibunya atau air susu, maka dia dihukumi dengan air air seni yang lainnya, yaitu dicuci. طيب بارك الله فيكم. سؤال أيضا أو مسألة متعلقة بهذا الحديث. اتضح لدينا بارك الله فيكم أن بول الآدمي نجس، أن بول الآدمي ذكرا أو أنثى نجس، إلا بول الغلام الرضيع، فمنهم من قال ليس بنجس ومنهم من قال نجس لكنه أخف نجاسة ويكتفى بالرش والنضح في تطهيره، فهذا هو بارك الله فيكم الراجع في هذه المسألة. طيب dalam pembahasan ini jelas bagi kita bahwa sebagaimana telah lalu air seni manusia itu adalah najis. Air seni manusia baik lelaki ataupun wanita adalah najis. Adapun yang berselisih dalam pembahasan ini adalah air seni seorang anak lelaki yang masih menyusui. Sebagian dari kalangan ahlul ilmi menyebutkan bahwa air seni anak yang masih menyusui tersebut, anak kecil lelaki yang masih menyusui tersebut adalah tidak najis. Dan yang rajih insyaallah adalah najisnya air seni anak kecil lelaki yang masih menyusui, akan tapi najisnya adalah akhaf, ringan. Najisnya adalah najis yang ringan. Lakin law qala qa'il fa abwal ghair al-adami mathalan abwal al-hayawanat hal hiya najisatun am laysat binajisa? Seandainya ada yang mengatakan bagaimana dengan air seni dari selain dari manusia, seperti air seni binatang, haiwan-haiwan, apakah najis ataukah tidak? Al-jawab al-aslu barakallahu fikum fiha at-taharah illa ma khassahu ad-dalil wa ma nassa ad-dalilu ala tanjisah wa laysa 'indana dalilun fi najasati ayy bawlin min abwal al-hayawanat wallahu a'lam. Jawabannya adalah kita tidak memiliki atau tidak ada dalil hukum asalnya bahwa air seni dari binatang-binatang tersebut adalah suci, dan kita tidak memiliki sedikit pun dalil yang menjelaskan dan juga memastikan tentang najisnya air seni dari binatang-binatang tersebut. Wallahu a'lam. Faqad ikhtalafu rahmatullahi ta'ala alaihim ikhtalafa ahlul ilm fi najasati bawlil kalb. فمنهم من قال إذا كان لعاب الكلب نجسا إذا كان لعاب الكلب نجسا فكذلك من باب أولى بوله أن يكون نجسا. ومنهم من قال إنما النجاسة للعابه لوجود الدليل والقياس لا محل له هنا والقولان قويان. Adapun para ulama berselisih kepada air seni anjing, air kencing anjing alaihim rahmatullah. Mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan bahwa air seni, air kencing anjing adalah najis. Mereka beristidlal mengatakan bahwa apabila air liur anjing saja najis, maka tentunya air seninya, air kencingnya lebih najis. Dan di sana ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menyebutkan tentang air seni, air kencing anjing itu najis. Yang ada dalil hanya sekedar air liurnya, dan tidak pada perkara seperti ini tidaklah berlaku perkara kias. Dan kedua pendalilan dari dua pendapat tersebut masing-masing kuat. Qala al-Hafiz rahimahullahu ta'ala wa an Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala fi damil hayd yusibu ath-thawba tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma tahutuhu al-hatt al-fark wal qashr lahu na'am ثم تقرصه بالماء بمعنى تدلكه بأطراف أصابعها ليكون أبلغ في زوال الأثر ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan wa an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd yusibu ath-thauba, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berbicara menjelaskan tentang hukum darah yang menimpa hukum darah haid yang mengenai baju. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tahuttuhu, yaitu tafruquhu, cukup dikorek-korek. Tsumma taqrusuhu bil ma, kemudian dioleskan dengan air, yaitu supaya bekas tersebut lebih bersih. Tsumma tandahuhu, kemudian setelah itu hendaknya dia memercikan air di atas pakaian tersebut. Thumma tusalliya fihi, kemudian wanita tersebut boleh salat menggunakan pakaian itu. Muttafaqun alaihi. Wa qawluhu tahuttuhu thumma taqrusuhu kama taqaddama fi bayan ma'na hatain kalimatain qala Ibn Battal yu'akkid wal hattu wal qars mimma yutasawwar fil yabis wa la ta'thir li dhalika fi ar-ratib. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tahruttuhu thumma taqrusuhu, dikorek-korek kemudian juga digosok-gosok, sebagaimana telah lalu pembahasannya. Dan juga yang memperkuat hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Battal rahimahullah, tahruttuhu thumma taqrusuhu, ini menjelaskan bahwa darah tersebut dalam keadaan kering, dikarenakan tahruttu, mengorek-ngorek dan juga mengeriknya itu tidak bisa dilakukan apabila dalam keadaan basah. Idzan fi hadzal hadits awsa an-nabiy alaihi salatu wassalam al-mar'a idza asaba ath-thawba shay'un min dam al-hayd wa yabasa fa 'inda idzin tunadhifuhu bihattin wa qarsin bihatin al-'amaliyatin ma'a ghaslihi wa nadhhihi liyakuna dhalika ablagha في ماذا في إزالة الأثر وفي تنظيف المحل. Berdasarkan hadis ini, apabila seorang wanita mendapati darah haid tertimpa pakaiannya dalam keadaan yang kering, maka cukup bagi wanita tersebut untuk mengeriknya, kemudian diikutkan dengan sedikit air, kemudian dipersihkan air agar hal tersebut lebih bersih dan juga lebih suci. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد: الأولى وجوب إزالة دم الحيض من الثوب وغيره. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah, di antaranya yang pertama adalah wajibnya untuk seorang menghilangkan najisnya darah haid dari pakaian. الفائدة الثانية نجاسة دم الحيض لماذا؟ للأمر بإزالته وغسله من المحل وتأكيد ذلك. فائدة yang kedua tentang najisnya darah haid. Dari segi Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam memerintahkan untuk membersihkannya, mensucikannya dan juga penekanan dalam perkara itu. Wal ijma'u qa'imun 'ala najasati damil haidh. Dan kesepakatan para ulama telah berdiri menyebutkan bahwa najisnya darah haid. Yustafad min hadits thalithan taharatu tsaub ba'da izalati damil haidh fatubahu 'inda idzin as-salatu fi. Faedah yang berikutnya dari hadits ini adalah sucinya pakaian yang tertimpa darah haid setelah dihilangkan bekas darah haid tersebut dan bolehnya untuk salat dengan menggunakan pakaian itu. Sawa'an yabusa dhalika al-mahall alladhi ghusila am la zala muballalan. Baik pakaian tersebut yang telah dibersihkan darah haidnya masih basah ataupun sudah kering, boleh untuk melaksanakan salat di dalamnya menggunakannya. Wa yustafadu aydan barakallahu fikum rabi'an annahu la yajuzu as-salatu bithawbin bihi damu haidhin. Faedah yang keempat yang diambil dipetik dari hadis ini adalah tidak bolehnya untuk seseorang salat menggunakan pakaian yang di dalamnya masih terdapat darah haid. Wa yustafadu min hadits aydan anna al-amthala wal akmala fi tathhir ath-thawb idha kana bihi damu haidhin yabisin هو الترتيب في هذه الأمور كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا الحت ليزول جرمه وعينه. الثاني الدلك بالماء. الثالث غسله بعد ذلك ونضحه. Kita juga bisa mengambil faedah berikutnya dari hadis ini bahwa yang paling amthal, yang paling tepat dan yang paling sempurna dalam menyingkirkan darah haid yang tertimpa pada pakaian adalah sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis ini, yaitu yang pertama dengan mengkeriknya, kemudian setelah itu dengan menggosok-gosokkannya dengan air, kemudian setelah itu mencucinya dan juga memercikkan air padanya. بعد الفراغ بارك الله فيكم من فقه هذا الحديث مسألة متعلقة وهي تبين لنا أن دم الحيض نجس وعلى ذلك الإجماع، فما حكم نجاسة بقية الدماء سواء كان دم استحاضة أو دم الآدمي من جرح أو دم غير الآدمي؟ ما حكم بقية الدماء؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ Setelah kita selesai dalam menyebutkan faedah dari hadits ini, jelas bagi kita bahwa najisnya darah haid, najisnya darah haid. Maka bagaimana dengan pembahasan darah yang lain dari darah manusia, baik itu darah istihadhah atau ke darah riq atau mada darah air mimisan atau darah yang lain, apakah juga najis ataukah tidak? Baik, barakallahu fikum. Al-jawab al-aslu fi ad-dima at-taharah إلا ما ورد الدليل بنجاسته. Jawabannya adalah hukum asal yang berkaitan dengan darah adalah suci, kecuali apabila datang dalil yang menyebutkan tentang najisnya. ولذلك ذهب الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه إلى طهارة جميع الدماء إلا دم الحيض، ورجحه أيضا Al-Allamah Al-Albani rahmatullahi taala alaihima. Berdasarkan pendapat tadilah Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berpendapat bahwa sucinya seluruh darah manusia kecuali darah haid, dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Al-Hafiz rahimahullahu taala fi akhir hadith fi bab izalati an-najasati wa bayanaha wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa in lam yadhhab ad-dam qala yakfiki al-ma' wa la yadhurruki atharuhu akhrajahu at-Tirmidhi wa sanaduhu dha'if. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala pada hadith yang terakhir dalam pembahasan izalatin najasa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlah berkata, ya Rasulullah, fa illam yadhhabid dam, wahai Rasulullah, bagaimana kalaulah darah tersebut tidaklah hilang, itu darah haid yang dibersihkan pada pakaian. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh, cukup untuk engkau bersihkan dengan air, adapun sisanya, adapun bekas-bekas darah tersebut tidaklah bermudarat berbahaya bagimu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dha'if. Amma بالنسبه لدرجه هذا الحديث فكما قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ان سنده ضعيف لانه من روايه ابن لهيعه وهو ضعيف. Adapun derajat kedudukan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah sanaduhu dha'if, bahwa sanadnya dha'if dikarenakan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan beliau adalah seorang yang lemah. Wa amma بالنسبه لمعنى الحديث فالمعنى صحيح. Adapun berkaitan dengan makna hadis ini maka hadisnya maknanya benar. فإنه لا يضر بقاء الأثر إذا زالت النجاسة. Dikarenakan tetapnya barang tersebut, adanya bekas dari cucian tersebut tidaklah bermudarat apabila najisnya telah hilang. وبهذا فرغنا من باب إزالة النجاسة وبيانها فنسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا ويأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم باب الوضوء. Dan berdasarkan perkara ini kita telah selesai dari pembahasan izalatin najasa wa bayaniha, menyingkirkan, menghilangkan najasa dan juga cara penjelasan bagaimana caranya, dan insyaallah akan datang bersama kita pada pelajaran yang akan datang berkaitan dengan perkara wudu. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masuk.